itu tidak membatalkan sholat. Kemudian beliau memberikan contoh yang membatalkan sholat walaupun itu baik, walaupun itu sunnah, yaitu jika seseorang ketika sedang sholat mendengarkan ada orang yang bersin, baik yang bersin itu sedang sholat juga ataupun dalam keadaan tidak sholat, maka kita tidak boleh untuk mengucapkan tasmid, yaitu yarhamukallah. Kalau kita ucapkan dalam sholat kita, maka sholat kita menjadi batal karena ada kalimat kitabnya ka, jadi batal sholatnya karena ucapan itu bisa diucapkan pada seorang manusia. Di dalam sholat tidak boleh kita berucap dan berdiskusi dengan manusia, tapi diskusi kita dengan siapa? Dengan Allah. Aurat tasliman al-musallimi. Begitu pula kalau kita dalam sholat mengucapkan atau menjawab salam, gimana hukumnya? Batal sholat kita. Lagi soalin, tapi kalau batuk, itu kan batuk kan ada suaranya gitu. Apalagi kalau batuknya orang tua itu, hu hu hu gitu. Kan ada suaranya, hu hu hu, berarti kan ha, waw, kaf. Kalau dia sengaja, dia tidak batuk tapi sengaja, itu kan sudah dua huruf lebih, maka batal sholatnya. Huk aja satu kali, kalau dia sengaja batal. Tapi kalau tidak sengaja, makanya saya katakan lebih soalin autananuhin golap. Golap itu memang dia tidak buat-buat, tapi memang ketika seorang itu sudah harus bersin, ya dia akan bersin. Gitu. Yang disebutkan dalam hadis, al-atasyu minar rahman wa tata'ubu minash syaitan. Jadi bersin itu datangnya dari Allah, sedangkan menguap datangnya dari setan. Nah, jadi usahakan kalau kita itu menguap ditahan, jangan sampai jadi menguap, karena menguap itu termasuk suatu tindakan akibat dari tindakan setan. Nah, jadi kita jangan mau. Nah, bagaimana caranya? Ditekan mulutnya, atau kita tekan mulut kita itu dengan tangan, atau kita ingat waktu kita menguap, ingat Rasulullah nggak pernah menguap, langsung nggak jadi uap. Jadi kalau waktu menguap itu kita ingat Rasulullah tidak pernah menguap, maka di saat itulah langsung batal menguapnya kita. Nah, itu diantara kiat-kiat bagaimana kita supaya tidak menguap, apalagi sampai menguap yang tidak adat, menguap sampai ada suaranya gitu. Nah, itu menguapnya setan. Jadi usahakan. Apalagi ada diantara menguap, pekerjaan menguap itu, itu diiringi dan disertai dengan keluarnya air ludah. Oleh karenanya kan kalau kita menguap, kita batuk, maka disunahkan untuk kita meletakkan tangan di mulut kita supaya kalau keluar sesuatu tidak mengenai orang lain. Walaupun orang lain itu murid, walaupun orang lain itu anak, yang namanya sesuatu yang menjijikan tetap menjijikan. Nah, supaya tidak keluar, maka agama itu mengajarkan dan menganjurkan supaya kita itu meletakkan tangan ketika kita sedang bersin atau menguap. Kemudian audhu nazainin lam yutik zikran wajab. Nah, begitu pula yang selain daripada dua contoh ini semuanya seperti itu. Pokoknya kalau seumpama ada huruf yang keluar dan bukan dibuat-buat, fam, kalau dibuat-buat maka jelas sengaja. Berarti kalau sengaja berarti batal. Tapi kalau tidak dibuat-buat, ketawa terpingkal-pingkal misalnya, tapi gelap gitu. Jadi seseorang kalau melihat itu pasti ketawa. Dia tahan sudah, tapi nggak bisa juga. Nah, itu termasuk dimaafkan, asalkan jangan sampai keluar daripada terbahak-bahaknya itu beberapa kalimat atau beberapa huruf. Kemudian wa in tanahnaha al-imam mufabada, kalau seumpama imam itu tanahnu, tanahnu itu berdehem. Berdehem itu kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang ada artinya gitu. Jadi berdehem itu misalnya kita lagi mengajar, kita perintahkan anak-anak untuk mutola'ah, tiba-tiba ada yang bicara, maka ustaz bilang langsung dia perhatian, nah, gitu. Itu berarti kan berdehem ada artinya, ada maksudnya, ada tujuannya. Ada juga berdehem yang terpaksa. Karena apa? Dia mau mengucapkan fatihahnya, dia mengucapkan surat yang disunahkan dibaca di dalam sholatnya, itu tidak mampu karena ada dahak di situ, sehingga jadi supaya hilang. Nah itu gimana hukumnya? Nah, katanya termasuk dimaafkan, asalkan tidak keluar dua huruf dan tidak sengaja atau bukan dibuat-buat. Tapi memang kalau dia itu tidak berdehem maka tidak akan bisa membaca Al-Fatihah. Maka hukumnya enggak apa-apa dia itu berdehem seperlunya dan tidak batal. Tapi kalau seumpama berdehem saja tanpa diperlukan atau kurang diperlukan, maka hukumnya bisa batal kalau tanpa tiga huruf lebih. Tapi kalau imam, sekarang beliau ini tidak mengajar fikih saja, tapi beliau juga mengajar fikih yang disertai dengan tasawuf. Nah, ini termasuk tasawufnya. Kata Imam Ibnu Ruslan, wa in tanana hal imam mufarrajan sarfan fa la jawab tidak. Kalau seumpama kita menjadi makmum, ternyata imamnya itu berdehem, kemudian tampak darinya tiga huruf lebih, berarti kan harusnya batal sholatnya. Tapi kalau itu tampak dari imam, maka kita pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak dengar, atau kita salahkan pendengaran kita, seakan-akan pendengaran kita yang salah, sehingga kita husnudzon seakan-akan imamnya itu tidak berdehem sampai keluar tiga huruf lebih, ataupun bukan berdehem itu misalnya. Nah, jadi lebih baik kita meneruskan kemakmuman kita kepada imam tersebut, itu lebih baik daripada kita husnudzon. Berarti dia telah melakukan sesuatu yang membatalkan. Berarti kalau dia melakukan sesuatu yang membatalkan, termasuk membatalkan jamaah, itu apa? Huruf lebih. Oh benar misalnya gitu. Nah, jadi husnudzon. Nah, jadi hendaknya reaksi kita terkait dengan orang lain itu seperti itu. Kalau kita ingin selamat. Nah, jadi kalau kita ingin selamat daripada manusia, ada sebuah kiat yang diajarkan oleh Habiban Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau katakan, yang penting itu semua haknya orang laksanakan. Sedangkan hak kita tidak minta pada mereka, tapi kita minta pada siapa? Allah. Beres sudah. Orang berbuat tidak baik kepada kita, jangan dibalas. Dan biarkan Allah yang balas. Kalau kita membalas, seperti apa sih besarnya balasan kita? Sepahit apa? Sesakit apa? Sesengsara bagaimana? Tapi kalau Allah yang balas, maka pasti sakit, pasti sengsara, pasti parah sakitnya itu gitu. Nah, serahkan pada Allah. Kalau semua ada orang berbuat tidak baik kepada kita, apakah kita balas ketidakbaikan? Jangan. Tapi serahkan pada Allah. Tapi haknya kita laksanakan. Jadi tetangga kita laksanakan haknya, wajib memuliakan, wajib kita menjaga kita, anak-anak kita dan rumah kita daripada kebencian. Dan semua tindakan yang mengganggu tetangga kita, laksanakan. Seorang istri harus tunduk, seorang istri tidak boleh keluar kecuali dengan izinnya, seorang istri boleh dengan izinnya, seorang istri seharusnya dengan, itu harus dilaksanakan. Sementara kalau suami itu tidak melaksanakan hak kita, sementara kalau tetangga itu tidak melaksanakan hak kita, itu bukan urusan kita, serahkan kepada Allah. Salah sendiri, yang rugi siapa? Dia yang rugi, kita tidak mau rugi, kita mau beramal soleh, kita mau melaksanakan perintahnya Nabi. Kenapa? Karena kita tahu, kita ini hidup mengejar apa? Target, harus ada target kehidupan kita. Dan setiap kewalian, kesalehan, dan semua pencapaian terkait dengan keimanan dan karunia Allah SWT, itu ada batasannya. Karunia ma'ali, mengharapkan suatu yang besar, tapi kemudiannya. Bagaimana mungkin ada sebuah kapalan di atas daratan? Jadi kalau kamu itu mau menyeberang laut, ya naiknya apa? Kapal. Kalau kamu itu mau menyeberang daratan, naiknya apa? Mobil. Nah, jadi harus sesuai. Kalau kamu itu mau ngambil mangga, masalahnya mangga itu tinggi, caranya bagaimana? Perempuan ya jatuhnya. Dia ingin melakukan sesuatu, ya usaha. Gitu. Nggak ada kewalian itu sama seperti orang buang songkok dari atas. Gitu. Ayo. Kalau songkoknya pas di kepala kalian, berarti dia jadi wali. Mana ada wali kayak gitu? atau kewalian itu seperti yang diartikan oleh orang Jawa, al-ilmu nurun wal wilayatu kadzalika, misalnya. Ilmu nurun dari orang tua kepada anak, dari guru kepada murid, gitu. Dari atas ke bawah, bukan itu artinya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Begitu pula wilayah itu enggak nurun. Berapa banyak orang tuanya kiai tapi anaknya bukan kiai. Orang tuanya wali tapi anaknya bukan wali. Ini adalah suatu kerugian. Oleh karenanya, kalau kita mau melihat yang demikian itu, yang terbaik itu bagaimana? Anak-anak kita itu, keturunan kita itu, murid dengan gurunya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, as-sabiq. Yang kedua, al-lahiq. Yang ketiga adalah al-mahiq, na'udzubillah. Jadi yang pertama itu as-sabiq, tapi melampaui gurunya. Dia bukan hanya seperti ayahnya, tapi dia melampaui ayahnya, mengalahkan ayahnya. Itu yang hebat itu. Dan kita berharap kalian semua seperti itu, mengalahkan guru kalian, mengalahkan orang tua kalian. Walaupun niat kalian tidak seperti itu. Kalau niat kalian seperti itu, berarti itu niatan yang tidak baik. Dan ingin mengalahkan guru, ingin mengalahkan orang tua, tidak. Tetapi yang menentukan kita itu lebih baik atau tidak, bukan kita. Yang menentukan kita lebih baik atau tidak itu Allah dan juga manusia yang menyaksikan. Nanti, jadi jangan kita alhamdulillah sekarang saya lebih baik daripada guru saya atau orang tua saya. Jangan pernah merasa lebih baik. Kalau seumpama bukan karena Allah dan hidayahnya, maka tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa mengatakan aku ini orang baik. Semua karena Allah. Kita melihat ada orang baik, tapi Allah berkehendak tidak baik. Dalam sekejap dia itu berubah dan berbuat dosa sehingga dia itu dicap oleh orang adalah sebagai seorang pendosa. Siapa yang bisa mencegah? Tidak bisa mencegah. Nah, oleh karenanya jadi jangan sampai ada niatan aku ingin lebih baik dari orang tua. Itu tidak baik. Tidak bagus niatan seperti itu. Nah, tapi jalani saja. Anak pengen seperti orang tua dan orang tua bangga kalau seorang lebih daripada orang tua itu bangga. Jangan dengan tujuan saya ingin mengalahkan. Enggak. Itu enggak baik gitu. Saya ingin mengalahkan guru, itu enggak baik. Guru sekali guru tetap walaupun kita sudah berubah menjadi apapun tetap itu adalah guru kita yang harus kita hormati, harus kita muliakan gitu. Nah, jadi yang pertama siapa? As-sabiq. As-sabiq itu apa? Melampaui. Seperti apa banyak? Al-Habibullah Al-Haddad, Syekh Buratib. Enggak ada kakek moyangnya seperti Habibullah Al-Haddad, enggak ada. Dan dia itu bisa melampaui. Gurunya dilampaui. Dia pernah berziarah kepada guru barzahnya. Siapa dia namanya? Abi Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Datunya para bangsa Al-Idrus itu. Maka ketika beliau itu berziarah, suatu waktu dia katakan, gal sekarang engkau berada di depan, tapi suatu waktu aku akan mengalahkanmu. Nah, gitu. Dan betul seperti yang disampaikan oleh beliau untuk memotivasi dirinya. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi seorang guru kalau punya murid yang sepertinya. Nah, dan sama sekali tidak akan mengurangi ya martabat kalian. Kalau seumpama kalian nanti sudah ngetop, sudah kaya raya, sampai akhirnya ustaznya datang gak dihawil. Nah, kali kayak begitu. Jadi kalau kalian tuh tawadu datang kepada gurunya, itu gak akan mengurangi martabat kalian. Tapi justru akan mengangkat martabat kalian. Orang yang melihat, Masya Allah itu ya. Ilmunya itu manfaat. Jadi seperti Ustaz Abdul Somad, ya. Nah, dia itu mengakui dirinya itu bukan habaib. Sehingga Pak, dia mengagungkan habaib. Dia selalu menyampaikan bahwasanya Nabi SAW telah berpesan untuk kita semuanya. Bahwasanya nanti kalau sudah Nabi SAW tidak ada, maka berpegang teguhlah kepada dua hal. Nah, dua hal itu namanya hadis apa? As-Saqalan. As-Saqalain ini ada dua riwayat. Ada riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Ada riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya. Tentunya antara kitab Sahih Muslim dengan kitab Mustadrak lebih sahihan mana? Sahih Muslim. Yang di Sahih Muslim itu katakan wa itrati ahli baiti dan keluargaku, turunanku, ahli baitku. Dia ucapkan itu. Dia tidak malu. Tidak gengsi. Harusnya kiai seperti itu. Harusnya ustaz seperti itu. Jangan malu. Karena para habaib itu mulia bukan dengan sendirinya mereka mulia. Habaib itu mulia karena di dalam diri mereka itu pasti ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Habaib sendiri kalau tidak memuliakan darah tersebut, dia tidak akan mulia, bahkan dia akan hina di dunia. Nah, tapi kalau seumpama dia memuliakan darahnya itu dengan dia tidak minta-minta, dengan dia itu menjaga harga dirinya, dengan dia itu menjaga martabatnya, dengan dia itu menjaga akhlaknya, maka dia terangkat. Kenapa? Allah mencintai habaib itu bukan karena habaibnya, karena darah nabinya itu. Semua yang terkait dengan nabi mulia. Sahabat nabi paling mulianya sahabat-sahabat nabi. Keluarganya Nabi Muhammad paling keluarganya, paling afdolnya dan paling utamanya keluarga-keluarga nabi. Dan semua yang terkait dengan nabi maka yang lebih mulia. Umatnya nabi paling afdolnya umat yang pernah ada. Kenapa? Umatnya Nabi Muhammad. Jadi semua yang terkait dan identik dengan Nabi Muhammad maka dia akan mulia. Begitu pula orang berakhlak baik, kenapa itu? Karena dia akhlaknya mirip dengan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad. Orang tawadu kenapa itu dicintai oleh orang-orang? Kenapa? Karena tawadunya itu mirip siapa? Tawadunya Nabi Muhammad. Pokoknya semua yang identik dengan Nabi Muhammad mulia. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan maka tirulah Nabi Muhammad dalam segala hal, dalam segala tindakan, di dalam segala budi pekertinya, di dalam segala budi luhurnya, semuanya kalau kita menirunya maka kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Itu sabiq. Itu jarang yang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, berusaha napaki jalan yang di oleh jalan gurunya. Gurunya seperti ini, dia berusaha untuk menjadikan dirinya juga seperti itu. Nah, itu juga baik. Kalau enggak bisa jadi kedua. Tapi jangan jadi yang ketiga. Menghapuskan jejak-jejak gurunya, kakek moyangnya, tradisi kakek moyangnya dihapuskan oleh dia. Dengan dia itu beranggapan bahwasanya kakek moyangnya itu salah, yang benar saya misalnya. Saya ini yang baru memulai dari keluarga ini dengan adat istiadat yang benar sesuai dengan agama, merasa benar sendiri. Bahaya. Jadi kita ini semuanya kaum muslimin di Indonesia, semuanya itu masuk Islamnya itu melalui para ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para wali songo. Wali songo itu ahlul bait. Ajarannya juga ajarannya ahlul bait. Mereka itu tidak mengajarkan kecuali karena referensinya sudah ada. Kok baru orang ini yang kemudian tidak mau mengikuti mereka atau mengubah adat istiadat mengatakan kakek moyangnya dalam kesesatan. Jangan, eh? Jangan. Jadi cukup kita cari keselamatan. Sudah kita banyak dosa, jangan tambah dosa lagi. Nah, ini mahik namanya. Orang tuanya wali, kakeknya wali, kakek keduanya wali, kakek keempatnya wali, terus sampai Rasulullah wali, giliran dia walinya setan. Mau kayak gitu? Dari Rasulullah gak ada yang merokok, anaknya gak ada yang merokok, cucunya gak ada yang merokok, kakek yang ketujuh gak ada yang merokok, terus sampai giliran kamu diusir-usir itu anak yang merokok. Mau kayak gitu? Nah, corengkan hanya dia. Kan itu orang gak pernah berbohong, gak pernah berbohong, sampai kamu ambil bohong. Bahkan bukan cuma berbohong, sipong gitu. Karena semua ada capnya, kita ini juga ada capnya. Nah, mungkin kita lepas daripada capnya Allah. Kalau para wali saja bisa melihat orang yang dosa itu tampak wajahnya itu gelap. Bahkan setiap orang itu katanya sebagian ulama, sebagian aulia melihat ada garisnya. Kalau garis ke atas, kalau garis atas itu bentuknya warnanya itu putih terang menerang, nah dia seorang wali. Kalau agak lusuh, dia kadarnya itu dengan kadar cahaya yang keluar itu. Kalau hitam, berarti ahli pendosa dia. Kelihatan ya. Ada kadang-kadang wajahnya yang berubah. Seperti Habib Ahmad bin Thalib Al-Attas yang ada di Pekalongan, rahimahullah, rahmatullah, abrar, dan semoga kita mendapatkan barokahnya. Beliau itu sahibul haul Pekalongan. Suatu waktu di akhir umurnya, beliau itu datang hal. Ketika datang hal, hal itu salah satu daripada keadaan-keadaan bagi para wali. Ketika datang keadaan itu, maka kadang-kadang tampak sesuatu karoma. Di mana pada waktu itu, dia tidak mau sholat Jumat. Dan padahal dia sehat. Sehingga tatkala datang Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dia seorang faqih. Maka kemudian dia itu menegurnya, Gali Habib, kamu itu adalah seorang ditauladani, diikuti. Kamu seorang imam, seorang pemimpin. Tapi kenapa kamu gak sholat Jumat? Maka dikatakan oleh Habib Ahmad, Gali ya maaf, anda gak sholat Jumat karena ma'zur. Anda lihat dia sehat, gak ada uzur, sakit. Enggak ada uzur-uzur sesuai dengan syariat yang ada pada diri kamu. Kenapa kamu enggak salat Jumat? Anak ma'zur. Tapi tetap dipaksa sama Abi Abdullah. Akhirnya, karena dipaksa, sudah besok kalau begitu kita akan salat Jumat. Akhirnya sudah pas waktunya berangkat. Maka setelah mandi, siap, pakai gamis, pakai imamah semuanya. Maka Abi Abdullah bin Umar itu diusap wajahnya sama Abi Ahmad bin Thalib. Begitu diusap, ketika dia berangkat berdua ke masjid, maka dia teriak-teriak terus. Takutan. Kenapa? Karena wajahnya orang itu berubah. Ada yang jadi kayak anjing, ada yang kayak babi, ada yang kayak ular, ada yang kayak gencing, kayak macam-macam sudah. Akhirnya apa? Dia ketakutan. Duduk sini. Ternyata sebelahnya kayak babi mukanya. Sebelah sini ada kayak anjing. Sebelah sini ada kayak ular. Akhirnya apa? Enggak betah. Namanya juga dekatnya babi gimana sih? Betah enggak? Gitu. Dekatnya anjing takut enggak? Dekatnya ular kalau matuk gimana? Aduh. Sebelah sini apa? Baru kemudian diusap lagi sama Abi Ahmad Thalib, kembali seperti asal orang-orang. Gitu. Gak kelihatan anjingnya, babinya. Gitu. Nah, baru kemudian dia mengatakan, berarti kamu ma'zur. Kamu gak salat Jumat. Nah, itu bagi wali minawiyu seperti itu kadang-kadang. Gitu. Jadi jangan sampai kita langsung su'udzon kepada orang. Tapi lihat dulu bagaimana amaliyahnya. Karena sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku wali, walaupun walinya cuma wali murid. Gitu. Jadi karena tentang wali murid, akhirnya dia ngaku wali-wali beneran. Jadi wali beneran itu ada ciri-cirinya. Cirinya itu apa? Dia itu orang beriman. Tahu kan? Iman itu bukanlah label, bukanlah julukan, bukanlah gelar, bukanlah status. Status agamanya Islam berarti dia mukmin. Enggak, belum tentu. Iman itu adalah sebuah pencapaian. Iman itu adalah sebuah pencapaian. Jadi sama seperti orang kaya itu tidak menjadi kaya kecuali dicapainya itu dengan susah payah, baru jadi orang kaya. Seorang pejabat tidak menjadi seorang pejabat kecuali karena dia itu berusaha untuk menjadi pejabat, pencapaian yang luar biasa, barulah dia jadi pejabat. Nah, jadi semuanya seperti itu. Nah, iman juga seperti itu. Jadi iman itu bukan cuma gelar saja. Tapi gelar itu datangnya dari Allah. Kita gak tahu masalahnya. Allah sudah memberikan gelar kita sebagai seorang mukmin atau tidak, kita gak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Sehingga kita berusaha terus menjaga diri supaya kita tetap menjadi orang beriman. Al-imu yazidu wa yanqusu, iman itu berkurang dan bertambah. Jadi tergantung kepada apa? Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kita itu diperintahkan untuk menjaga kadar keimanan kita. Harusnya setiap hari itu lebih tinggi, lebih tebal, lebih kuat lagi. Terus begitu sampai akhir umurnya di puncak-puncaknya, kuatnya keimanannya. Seharusnya seperti itu. Dan itu pekerjaan kita setiap hari harusnya. Nah, jadi orang wali itu orang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dia, ingat pada Allah. Kalau kita di majlisnya ini, kita di majlisnya, gak ada terpikirkan dalam pikiran kita untuk berbuat dosa. Nah, itu seorang wali Allah itu. Iza ru'u zukirullah. Kalau kita itu melihat orang itu, kita langsung ingat pada Allah. Ah, itu adalah seorang wali. Orang yang beriman, kemudian orang itu, kalau kita melihatnya, kita berkumpul dengannya, tidak terlintas kita berbuat itu tanggih Allah. Nah, tapi kalau seumpama, ngakunya wali, tapi yang ada itu syahwan, dia itu seorang yang penuh dengan hawa nafsu, dan lain sebagainya, itu bukan wali itu namanya. Wali itu adalah kekasihnya Allah. Artinya waliullah itu adalah kekasihnya Allah. Bisa diartikan juga yang diurusi oleh Allah. Innama yatawalla as-solihin, innama yatawallahu as-solihin. Allah Ta'ala itu mengurusi orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu diurusi apa? Si yang wali. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah lahum ma yasha'una, mereka itu mempunyai kehendak apapun dituruti oleh Allah Ta'ala, itu seorang wali. Dan wali itu kalau seumpama karomah yang menjadi bukti utamanya atau barometernya atau pembuktiannya, maka tukang sihir juga wali kalau begitu. Karena apa? Yang namanya wilayah itu, karomah itu kan khariqul, ada sesuatu yang di luar nalar manusia. Kalau dilakukan oleh seorang mukmin itu karomah namanya. Tapi kalau dilakukan seorang sahir itu namanya bid'ah atau istidraj gitu. Ya kan? Oleh karena itu maka jangan gampang-gampang kita itu memutuskan ini orang wali. Kenapa? La ya'riful waliya illal, enggak ada yang tahu orang itu wali kecuali orang wali juga gitu. Jadi getarannya itu ada. Wah, wali, getarannya ada gitu. Gimana cara merasakan getaran Ustaz? Ya dikuatkan sinyalnya. Nanti bakal ada getarannya sehingga kalau ada masuk kontak, ada telepon, getar. Nah, gitu. Jadi kuatkan sinyal, nyambung terus. Nah, jadi kuatkan sinyalnya kita pada Allah, nanti akan nyambung. Nyambung apanya? Sinyalnya. Sehingga kalau ada wali juga yang punya sinyal itu getar ya. Nah, berarti ada wali ini. Nah, gitu. Nanti enggak? Jadi kanakan ada ayatul wali illal wali. Walaupun ada sebagian wali yang dia tidak, jadi bukan semua wali itu diangkat oleh Rasulullah, tidak. Ada sebagian wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali dan itu rahmat Allah kepada dia. Dan secara ya, itu bukan karomah yang luar biasa. Karena apa? Tukang sihir juga bisa. Tapi karomah yang paling besar bagi seorang manusia adalah jika orang itu tidak baik, ketemu sama dia langsung berubah menjadi baik. Nah, itu tanda dia itu seorang wali. Saya kumpul sama dia, mendengarkan nafasnya, menatap wajahnya, dinasehati beberapa nasihat, dia langsung berubah. Nah, itu tanda dia seorang wali. Dan itu karomah yang paling besar itu. Dan karomahnya para aulia itu seperti itu. Kalau karomah-karomah seperti ngambil di kantongnya ada handphone, ngambil kantongnya ada roti, bawah sejadahnya dibuka ada uang misalnya. Nah itu kan sebuah karomah yang sangat rendah. Bahkan mereka itu kalau melakukan karomah-karomah semacam itu, mereka malu kepada Allah seperti malunya seseorang yang baru berbuat zina karenanya. Baru berbuat zina, kemudian dia sadar bahwa Allah melihat malunya gimana. Nah seperti itu mereka itu. Malu. Nah jadi mereka itu gak gampang untuk melakukan karomah kecuali kalau terpaksa. Terpaksa baru keluar karomahnya. Kalau gak terpaksa gak keluar. Dan kadang-kadang karomah itu kebanyakan Allah sendiri yang menginginkan. Untuk menguatkan keyakinan para muridnya ataupun mereka-mereka yang berkait atau terpaut dengannya. Faham itu terkait dengan wali-wali Allah ya. Semoga kita termasuk menjadi wali-wali Allah. Dan kita dihindarkan serta keturunan daripada wali-walinya setan. Jadi semuanya wali Allah. Karena kita sudah memulai seperti mulai apa yang telah mereka mulai dengan mujahadah. Alhamdulillah kemarin sudah mujahadah ya. Satu minggu kan, mujahadahnya apa? Tidak berucap kecuali dihitung. Alhamdulillah, rata-rata berapa? Buat penelitian, rata-rata berapa ribu? Berapa? 2.000 aja. 5.000. Nah, jadi Pak, 5.000. Coba lihat, berarti setiap hari kalian tuh punya tanggungan 5.000 pertanyaan malaikat. Itu paling sedikit. Ini sudah dikoreksi. Kalau gak dikoreksi, itu biasanya umumnya menurut pakar nih, orang itu bicara, kalau perempuan itu 40.000. Sudah terkoreksi di pondok, akhirnya diteliti cuma 5.000. Nah gitu. Kalau gak terkoreksi, kalau gak dijaga-jaga, gak introspeksi diri, maka jadinya 20.000 sampai 40.000. Laki-laki itu paling banyaknya itu 20.000. Sedikit ngomongnya, tapi ustadz-ustadz itu banyak ngomongnya. Kalau gak ngomong, gak bisa ngajar akhirnya. Tapi ucapannya semuanya baik dan insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala dan berupa karunia daripada Allah berupa rahmatnya. Semoga kita semua termasuk yang banyak ucapannya tapi semuanya kebaikan, bukan banyak omongannya tapi semuanya dosa. Kemudian kita baca kitab Manhajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faslul khamis fi fadli talabatil ilmi wal mutafaqihin fid din. Berkata Habibana Zain bin Ibrahim bin Zumid hafizahullah di dalam pasal yang kelima terkait dengan keutamaan orang yang mencari ilmu dan orang yang memperdalam dalam ilmu agama. Razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha untuk memperdalam dalam ilmu agama Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung, maka Allah akan mencukupi semua yang membuat dia sumpek atau semua yang membuat dia kepikiran. Nah, ini kan suatu contoh, suatu jalan yang diajarkan oleh bahagia itu adalah yang kalau dia itu berkeinginan, suatu keinginan terrealisasikan. Dia berharap dengan suatu harapan tercapaikan. Dia bermimpi dengan suatu impian, maka dia dapatkan. Nah, itu namanya orang bahagia. Kebanyakan kebahagiaan semacam itu karena identik dengan tiga hal tadi, ya berarti orang kaya itu bisa meraih semuanya dengan kekayaannya itu. Bayangkan orang kaya itu mukanya jelek, ya, iPhone baru, baju 7 jutaan, yang cari wanita yang cantik kayak gimana bisa dapat ya, padahal wajahnya jelek, nah, gitu. Nah, jadi berarti apa? Mulia kan? Mulia. Berkat apa? Berkat harta. Jadi harta itu bil fulus kulluh mulus. Jadi dengan harta semuanya jadi mudah. Semua bisa dipatahkan dengan fulus. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man lam yakun indahu malu fan nasu anhu qad malu. Paham? Apa artinya? Aku melihat semua orang condong kepada orang yang punya harta. Kalau orang enggak punya harta, siap-siap orang semua menjauh darinya. Ra'aitun nasa qad infaddu ila man indahu fiddah wa man lam yakun indahu fiddah fannasu anhu qad infaddu. Aku melihat semua orang tercerai-berai dari orang-orang yang enggak punya harta. Tapi kalau orang itu punya harta, maka semua orang menyatu kepada orang itu. Dan jadi yang dilihat itu cuma harta, benda. Ngerti enggak? Nah, jadi itu kan suatu harapan kebahagiaan. Setiap orang pasti berharap menjadi orang bahagia. Dalam artian semua keinginannya akan tercapai, semua impiannya akan didapatkan. Nah, itu kebahagiaan itu namanya. Dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Bagaimana caranya? Banyak cara. Jadi orang kaya, bahagia. Jadi pejabat, bahagia. Jadi orang alim, bahagia. Ada kebahagiaan yang kelasnya itu kelas super, bahkan VVIP. Dan kebahagiaan yang kelasnya itu VVIP. Nah, ngerti gak? Jadi kelasnya itu VVIP. Mau urusan apa saja, mudah. Gak pakai keluarkan uang lagi. Berarti Ustaz kemarin pengen mancing, hobinya Ustaz mancing. Disiapkan kapalnya, disiapkan penunjuk tempat-tempat yang banyak ikannya, disiapkan umpannya. Akhirnya kita mau keluarkan uang, mau bayar orangnya. Oh sudah, Bib, semuanya sudah, antum tinggal mancing aja. Kita, nah, gitu. Berangkat deh mancing, gak dapat. Terus bagaimana lagi? Namanya mancing itu kan cari rezeki. Ternyata kita gak dapat rezeki. Nah, Ustaz katakan, ya mungkin ikannya bilang begini, Habib ini gimana sih? Gitu. Kita doakan selalu, mintakan ampun selalu untuk dia, karena dia itu menyebarkan agamanya Allah. Kok malah kita dipancing sih? Gitu. Mungkin seperti itu, akhirnya kita gak dapat deh ikannya. Ikannya menjauh semuanya. Gitu. Jadi, akhirnya lagi Ustaz mancing sana, akhirnya telepon namanya Alawi dari Mekah. Bi di mana? Lagi di laut. Dapat? Enggak dapat. Oh ada asma bi, ada bacaan katanya biar dapat. Apa itu? Abi baca Allahumma ya Rabbi samak. Bi habibi samak hasilnya samak katanya. Ya Allah wahai Tuhannya ikan dengan kekasihnya ikan maka dapatkan ikan. Akhirnya Ustaz baca juga, tapi keesokan harinya. Ustaz baca keesokan harinya, dapat juga satu tapi. Jadi seperti itu. Jadi banyak pintu-pintu itu untuk meraih kebahagiaan itu banyak. Untuk kita mendapatkan impian kita, cita-cita kita banyak. Tapi ada sebuah jalan, sebuah pintu yang super VIP. Dan bahkan VVIP gitu. Jadi bukan cuma VIP aja tapi VVIP, jadi super. Dan bagaimana caranya? Jalannya itu harus dengan melalui belajar ilmu agama. Kalau sudah belajar ilmu agama, maka semua kebahagiaan seakan-akan tercurahkan untuknya. Dengan dasar Nabi SAW bersabda hadisnya, man yuridillahu bihi khairan fakafiddin, barang siapa yang digandaki Allah Ta'ala dan kebaikan, kebahagiaan, maka Allah Ta'ala akan memperdalam orang tersebut di dalam agamanya. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, yulhimuhu su'ada wa yuhrimuhul ashkiya. Ilmu agama ini yang sudah kita pelajari sekarang itu diharamkan bagi orang-orang yang bakal ditulis dia itu sebagai celaka. Gak bakalan dari pondok. Jadi kalian semua itu gak dari pondok kecuali memang kalian dicatat oleh Allah Ta'ala. Kalian bakal di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, di akhirat bahagia, di atas sirat bahagia, dan masuk surga bahagia. Nah itu. Jadi gak mulia, coba lihat. Yang masuk pondok berapa orang? Dari 200 sekian juta di Indonesia itu yang masuk pondok itu cuma 15%. Kemana 85%? Gak mau pondok, karena mereka gak dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya hidayah itu harus dijaga, dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Nah, cara merawatnya itu jangan suka-suka mendekati kalau kita itu suka mendekati maksiat, maka yang namanya keimanan akan menipis. Ketika iman tipis itu, maka di luar sana menjadi senang dia. Tapi ketika iman itu tebal, baca Quran itu paling senang. Sholat tahajud itu paling senang. Tapi begitu iman itu tipis, maka senang lihat YouTube, lihat dangdutan India dan sebagainya. Itu. Nah, itu ketika menipis. Tapi ketika menguat, nah, ceritanya Nabi, hadir majlis taklim, kangen sama guru, itu termasuk imannya yang kuat. Semoga kalian seperti itu. Nah, oleh karenanya jangan digeruskan, jangan ditipiskan keimanannya. Dengan apa? Sering-sering keluar, jangan keluar kecuali darurat. Nah, jadi ingat, belajar kalian hukumnya apa? Wajib. Enggak boleh keluar kecuali karena kewajiban lainnya. Nanti enggak? Atau darurat, mau mati atau sakit, nah, baru silahkan. Dan jadi enak saja kalian itu mati di sini, mati syahid. Sudah mati syahid, ini merepotkan. Nah, kita sudah fasilitasi, ambulannya kita fasilitasi, itu merepotkan kita, kan repot jadinya. Nah, jadi kita yang memfasilitasi, membuat tempat supaya kalian itu kalau meninggal syahid, tapi jangan meninggal di pondok, laporan dulu. Jadi kalau sudah mau meninggal, bilang saja, izin dulu sama Ustaz. Nanti kita izinkan sampai ke rumahnya, mati gak apa-apa, saya bilang. Ya, mati di pondok kan susah, kita itu harus telepon sama orang tuanya dulu dan sebagainya. Kenapa? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan dia mencari ilmu, maka dia terhitung sebagai orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Hatta yarji, sampai pulang. Jadi kalau kalian pulang enggak jihad lagi. Kalau mati di rumah enggak jihad lagi, kecuali kalau kalian niat ingin balik lagi. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Nah, makanya jangan pulang. Kok berat banget bilang rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Nah, kasih tahu sama orang tuanya. Bah, kalau pulang itu rugi, katanya Ustaz Segap. Nah, tapi kalau sakit silahkan. Ustaz muda, izin sakit muda. Mau bohong juga gak apa-apa. Antara dia nanggung depan Allah. Membohongi guru itu sama membohongi Rasulullah. Karena para ulama itu sasaran seputar Nabi. Nah, tapi kalau semua karena sakit, minta maaf. Bukan Ustaz itu tidak kasihan sama kalian. Kasihan, justru karena kasihannya itulah. Makanya Ustaz itu tidak mudah untuk mengizinkan. Jadi kalau izinnya itu karena suatu kewajiban, misalnya apa? Pengantin, yang siapa yang pengantin? Kalau kakak kandungnya, adik kandungnya, paman kandungnya, bibi kandungnya, diizinkan apa tidak? Nah, tapi kalau misanan, apalagi kakak, siapa yang kawin kakak? Kakak apa? Orang Madura, harus tanya dulu. Kenapa? Kakak misan kakak. Kakak misan kakak. Pokoknya kerabat, ini saudara saya, babe. Saudara apa? Saudara jauh, gak ada saudara jauh. Nah, jadi kalau izin itu harus jelaskan siapa dia. Jadi kalau bukan saudara kandung, maka tidak boleh. Nah, kalau semua gak mau ikut peraturan, pindah masuk ke SMA sana gitu. Nah, heran tidak kalian tuh? Kalau kalian waktu di SMA dulu, orang tua kalian ada gak yang izin sama kepala sekolahnya? Pak kepala sekolah, saya mau izinkan anak saya. Mau kemana pak? Saya mau ziarah wali lima. Pernah gak ada seperti itu? Kira-kira boleh gak sama kepala sekolahnya? Sekolahnya siapa itu? Bukan sekolahnya Nabi. Wah, ini pondoknya Nabi. Pendidikannya Nabi Muhammad, lembaganya Nabi Muhammad. Kamu remehkan begitu? Mentang-mentang kamu itu seorang yang punya uang, mentang-mentang kamu begini, begitu dan sebagainya, kemudian kamu mengizinkan, mau remehkan pendidikan pondok? Jangan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Orang yang mengagungkan lambang-lambang agama, maka itu menandakan akan kehebatan keimanannya, ketakwaan hatinya yang sangat kokoh. Gitu. Tapi kalau suatu itu merendahkan simbol-simbol agama, nah, dia termasuk orang yang imannya tipis. Nah, mau yang tidak, sebelum izin, nasihati dulu abahnya ya. Nah, jadi kalau izinnya itu terkait dengan sakit, silahkan. Ada yang sakit, kritis, silahkan. Ya. Nah, tapi kalau seumpama bukan karena kewajiban, nah, jangan. Mau pindah rumah, Ustaz. Mau izin pindah rumah, bantu-bantu orang tuanya. Rahsia kan? Ada lagi yang izin, Ustaz, saya izin anak saya 5 hari saja, Ustaz. Ya, besok saya ambil ya, Ustaz. Ya. Enaknya itu. Yang menentukan waktunya juga dia. Gitu. Hanya saya bilang, iya Ustaz, karena kemarin waktu liburan enggak pulang. Ya, siapa suruh enggak pulang? Nah, lebih baik pulang. Karena apa? Waktu liburan itu enggak ada pelajaran. Tapi sekarang aktif sudah. Nah, jadi usahakan ya, kalau semua kepepet, maka hendaknya izinnya itu pas hari Kamis sama Jumat. Jadi kan enggak ada pelajaran. Jadi enggak mengganggu, enggak beban gitu loh. Izin, sementara kamu itu enggak sakit, enggak ada kewajiban. Berarti kan saya dosa. Kalian enggak sekolah, saya dosa, saya nanggung dosa. Kesian tidak, Mas Ustaz? Kesian apa tidak? Nah, kalau kesian, nah, Ustaz ingetin nanti, abahnya bilang, tanya sama anaknya, kesian enggak sama Ustaznya gitu. Nah, lebih baik izin bawa ke Bangil, makan di Bangil, apa bahasa izin ini? Dan karena memang dan itu beda sama putra kan, bagus sekali boleh keluar sendiri, ada waktunya, batasnya. Kenapa? Kalau sudah pulang pasti lihat, kita lihat sendiri 10 hari kemarin itu merusak gak? Siapa yang bilang Ustaz? Kalian sendiri yang bilang. Tapi hebatnya setan bisa mengalahkan semuanya. Sudah tahu sendiri, sehingga pertama kali masuk ya, sumpahnya luar biasa. Kenapa? Setan, pengaruhnya setan itu. Nah, kalau kalian tidak masalah dengan Allah dan Rasulnya, jangan buat masalah. Ngerti gak? Jangan mendekati masalah, gitu lah. Nah, semua kalau masalah dekati jadi masalah. Ngerti gak? Masalah dekati jadi masalah. Nah, jadi kalau gak mau masalah, jangan bermasalah dan jangan mendekati masalah. Nah, jadi caranya gimana? Jangan pulang. Jangan khawatir. Ada juga di antara mereka, begini Ustaz, mohon maaf, saya ini pulang itu bukan karena saya ingin pulang ke rumah atau karena kangen sama rumah. Tidak Ustaz, saya ingin meringankan bebannya pondok. Yang biasanya 10 hari 1 minggu antum masaknya itu 14 ton. Kalau kita pulang 1000 kan lumayan itu Ustaz. Gitu. Baik, kedengarannya itu baik, tapi itu setan itu. Rajanya setan ngasih tahu itu. Lebih baik kita rugi beberapa ton, tapi kita tidak rugi kehilangan kalian. Nah, karena itulah harapan dari setiap guru, harapan dari setiap pengasuh. Ustaz ingat, kita sudah berjanji, kita berkumpul di dunia, sekali berkumpul di dunia, di akhirat harus berkumpul. Jadi bawa keluarga kalian semuanya, rekrut semuanya. Ingat satu sebuah kabar gembira buat kita semuanya, ada salah satu daripada keluarga yang dia itu bermimpi seakan-akan yang namanya pada mahsyar itu sudah dilaksanakan. Orang bingung semuanya, mau lewat sirat itu bingung, oh maju mundur lagi, takut-takutan. Tiba-tiba ada yang berteriak, Fem, mereka-mereka yang dari dalwah semuanya berkumpul di sini. Ternyata yang mengucapkan itu seseorang yang sangat ganteng, mulia, bercahaya. Tahu-tahu dia itu ternyata Nabi kita Allah SWT. Nah, kemudian dikumpulkan semuanya, ayo dalwah semua kumpul, semuanya bilang tola al-badru alaina, ikut. Akhirnya subhanallah baca tola al-badru alaina, kemudian mereka itu lewat sirat. Siapa tahu itu kan bisa dijadikan sebuah dalil untuk menguatkan keimanan kita, insya Allah masuk semacam itu. Karena kita sudah pernah belajar, nebeng ini namanya nebeng itu. Kan kita mimpi, dia kan kita yang senang Rasulullah, kita yang bahagia Rasulullah. biarkan kita membantu membagikan telaga Al-Kausarnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah WWSD DPR. Siap untuk itu? Nah, ayo sekarang berjuang. Usahakan yang namanya izin itu diperkecil. Kalau enggak terpaksa jangan pulang. Ayo niat semuanya khulwah sampai Ramadan, kita niat khulwah. Jadi dengan harapan semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, kemudian mujahadah minggu ini. Kemarin sudah berhasil? Nah, jadi kalau mujahadah itu belajar mujahadah bukan sama guru. Mujahadah itu langsung kepada Allah. Nah, ya siapa yang mengawasi? Siapa yang diawasi? Nah, kita yang diawasi. Harus merasa seperti itu. Yang mengawasi Allah, yang diawasi kita. La ta'khudhuhu sinatun ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun. Ingat itu terus. U'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu. Ketika Imam Ali ditanya, "Gal ya Imam, apakah kamu itu melihat Tuhanmu?" Maka dijawab, "Inni lam a'bud rabban lam arah." Aku tidak pernah menyembah seorang Tuhan tapi aku tidak melihatnya. Artinya apa? Nah, Imam Ali termasuk yang melihat. Melihat apa namanya? Maqam muraqabah. Nah, jadi dia itu merasa diawasi dan selalu mengawasi Allah untuk sampai, jangan sampai dia itu berada di dalam liang kesalahan, liang dosa, supaya apa? Supaya tetap Allah Ta'ala ridha kepada kita. Itu maksudnya. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Pasti akan kami coba kalian demi cobaan, satu cobaan demi satu cobaan yang lainnya, sampai kami benar-benar tahu siapa di antara kalian yang benar-benar melawan hawa nafsunya dan siapa di antara kalian yang bersabar. Kemudian mujahadah yang akan datang apa? Seminggu. Masalah kalian apa masalah kalian? Apa masalahnya? Banyak. Masalahnya banyak ya? Nah, kalau enggak banyak masalah enggak di sini. Karena banyak masalah makanya orang tua kalian mau tega meletakkan kalian di sini. Supaya apa? Supaya nanti masalahnya enggak banyak lagi. Nah, gitu. Sehingga kalian tuh menjalani kehidupan dengan sedikit masalah. Karena yang persedikit masalah itu adalah ilmunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sekarang kita ingin bersih hati. Ingin tersinari hati kita. Jadi setiap murid, setiap antuna, santriwati, setiap hari harus baca 5 halaman Al-Quran. 5 halaman. Bukan 5 lembar. Berarti 2 lembar setengah. 5 halaman. Tapi lihat nanti. Dalam waktu sesaat insya Allah kalian semua akan menjadi seseorang yang bersih hati. Kita berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji untuk membaca Al-Quran 5 halaman setiap hari. Ya Allah, bantulah kami untuk melaksanakannya. Ya Allah, berikanlah untuk kami semuanya cahaya Al-Qur'annya sehingga kami mempunyai hati yang bersih-bersih. Amin ya Rabbal. Ya Allah, saksikanlah dan permudahkanlah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim